akan milih siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi. Apa yang terjadi dengan hatiku? Ku masih di sini menunggu pagi, seakan letih tak mengganggu. Ku masih terjaga menunggu pagi. Sama aku. Aku gak akan milih siapa-siapa.